Alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Qala al-Imam Ibn al-Jarrah rahimahullahu ta'ala, Muhammad ibn Muhammad atau Muhammad ibn Dawud As-Sanhaji rahimahullah, yang wafat tahun 723 Hijriah, kata beliau rahimahullah, walin nasbi khamsu alamat, al-fathatu wal-alifu wal-kasratu wal-ya'u wa halfun nun. Nasab itu memiliki tiga alimat tanda. Yang pertama fathah, yang kedua alif, yang ketiga kasrah, al-ya dan hasfun nun. Qala Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullah, wa aqul yumkinuka an tahkuma 'alal kalimati bi annaha mansubatun idza wajadta fi akhiriha 'alamatan min khamsi 'alamat. Kata beliau, kamu bisa menghukumi suatu kata bahwa dia mansub kalau kamu mendapati salah satu tanda dari lima tanda di akhirnya. Wahidah minha asliyah, satu dari lima tanda itu adalah tanda asli, alamatun asliyah, wahiyal fathah, yaitu fathah. Wa arba'un furu'un min anha, dan empat tanda yang lain adalah furu', pengganti dari al-fathah. Wahiyal alifu wal kasratu wal ya wa hadfun nun. 6. Ini lima tanda nasab. Dan ini dari empat jenis i'rab, ini yang paling banyak tandanya ya. Ini yang paling banyak tandanya yaitu nasab. Dia punya lima alamah. Dia punya lima alamah. Jelas? Kata beliau rahimahullahu taala, kata Ibnu al-Jarram rahimahullah, wa ammal fathatu. Qala fa ammal fathatu fatakunu alamatan lin nasbi fi thalathati mawadhi'a fil ismil mufrad wa jam'it taksiri wal fi'lil mudari'i idza dakhala alayhi nasibun wa lam yattasil bi akhirihi syai'. Adapun fathah, dia menjadi tanda nasab pada tiga tempat. Ya, pada tiga tempat, yakni sama seperti apa? Dhamma menjadi tanda rafa. Ada berapa tempat? Dhamma menjadi tanda rafa berapa tempat? Empat tempat. Ya, di sini tiga tempat minus jamak muannas salim. Ya. Minus jamak muannas salim. Kata beliau, fathah menjadi tanda nasab pada tiga tempat. Yang pertama pada isim mufrad, ya, yang kedua pada jamak taksir, yang ketiga pada fi'il mudhari idza dakhala alaihi nasib. Kalau kemasukan penasab walam yattasil bi akhiri syai, dan tentunya tidak bersambung dengan syai yang telah berlalu. Baik, ma huwa nawasib Salman? Ma hiya nawasib? Ma hiya nawasibul mudhari? Terus an, lan, idan, kai, namkai, alamul juhud, alam amjuat berani, itu jawazim. Alamul juhud, terus tiga lagi atau empat lagi kalau dihitung itu. Ah, zid hatta. Taib. Al-jawab bilfa. Hatta al-jawab bilfa wal waw wa au. Taib. Ini nawasib. Walam yattasil bi akhiri syai. Selama tidak bersambung dengan syai. Apa syai ini maksud di sini Salman? Apa Arswan? Ya, apa itu syai? Lam yattasil bi akhiri syai. Tidak bersambung di akhirnya sesuatu. Apa yang dimaksud syai di sini? Nun. Nah, sudah berlalu. Mudhari la lam yattasil bi akhiri syai. Apa itu syai? Isnain au jamaah. Iya, labas. Teman satu lagi masih kurang ya, sebelum musuh. Ya mukhatabah, kemudian non liswa dan non yang lain. Ada lima. Isnain au jamaah. Ya mukhatabah. Non aniswa inas wa nun taukid sant nun taukid lima syai yani khamsa. Qala Muhammad Muhyiddin rahimahullah wa qul takunul fathatu alamatan ala anna al kalimata mansubatun fi salasati mawadhi'a. Mawadhi'a kenapa di fathah, dia majrur kan, salasati mawadhi'a majrur. Iya, bismillahillah yang sarif, makanya majur dengan fathah. Fi salasati mawadhi'a. Naam. Mani lahu minas sarf? Iya, wazan mafa'il. Wazan mafa'il. Baik. Fathah menjadi tanda bahwa satu kata itu mansub pada tiga tempat. Yang pertama, al-mawdhi'ul awwal al-ismul mufrad wal mawdhi'us tsani jam'ut taksir. Wal mawdhi'u tsalits al fi'lul mudhari'u alladhi sabaqahu nasibun wa lam yattasil bi akhirihi alifu tsnaini wa la wawu jama'ah wa la ya'u mukhatabah wa la nunu tawkilin wa la nunu niswah. Baik, ini lima perkara tidak boleh ada di akhir mudhari', kalau dia dirafa dengan dhamma dan dinasab dengan fathah. Qala rahimahullahu ammal ismul mufrad faqad sabaqa ta'rifuhu. Adapun isim mufrad telah berlalu. Mahe. Mahwa. Taib. La malaysa jam musannan, malaysa jam'an, malaysa malaysa ish? Sebelumnya. Musannan wala jam'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsa. Taib. Ini sabaqa ta'rifuhu. Wal fathatu takunu zahiratan ala akhirih. Fathah ini bisa jadi zahir, bisa jadi muqaddar, ya kan? Bisa jadi zahir, bisa jadi muqaddar di akhirnya. Contoh yang zahir fi nahwi laqitu aliyan wa qabaltu hindan. Syahidnya fa aliyan wa hindan ismani mufradan wa huma mansuban li annahuma maf'ulan. Yani maf'ulun bihi mansub. Wa alamatu nasbihima al-fathatu dhahirah wal awwalu mudzakkarun was tsani muannatsun. Yani Ali dan Hindun, dia bisa ini i'rab zahir. Wa qad takunu al-fathatu muqaddaratan, bisa juga fathahnya muqaddar. Nahwu laqitul fata wa nahwu haddastu Laila. Al-fata mudzakkar, Laila muannats. Falfata wa Laila ismani mufradani mansuban, dua-duanya mansub sebagai maf'ul. Likauni kullim likauni kullim minhuma waqa'a maf'ulan bihi wa alamatu nasbihima fathatun muqaddarah 'ala al-alif mana'a min dhuhur mana'a dhuhuriha mana'a dhuhuraha ya mana'a dhuhuraha at-ta'dzuru, yang menghalangi munculnya adalah ta'dzur. Kenapa ta'dzur? Aswan, kenapa maninya ta'adzur? Al-Fatah dengan Laila, apa namanya ini simnya? Sim maksur. Taib, kenapa dikatakan ta'adzur? Apa alasannya? Kenapa isim maksur maninya adalah ta'adzur? Salman, kenapa dikatakan ta'adzur? Apa artinya itu ta'adzur? Kenapa? Adin? Iya, karena alif tidak bisa menerima harakat. Ta'adzara an qabulil harakat. Dia beruzur, tidak bisa menerima harakat, makanya dimuqaddarkan. Baik. Wa amma jam'u taksir faqad sabaqa ta'rifuhu. Jam'u taksir telah berlalu tafsirannya. Baik. Ma huwa jam'u taksir? Aswan. Ya, aman. Jangan taksir, tarifu. Jamu taksir. Iya, bos. Nah, Adin. Baik, madalla ala aksar min isnain au min isnatain ma taghayyurin fi sighati mufradihi. Ada perubahan dari sughah mufradnya. Baik. Sighal mufrad ada berapa perubahan mufradnya? Pesan. Berapa? Sudah berlalu. Ada berapa taghyir sighal mufrad dari jama taksir? Berapa? F? 5? Mah ya? Syakal. Nakas. Ziyadah. Syakal wa nakas. Ziyadah. Ya, berarti berapa? 6. Setah semuanya. Baik. Selanjutnya adalah antum harus hafalkan semuanya, kulukum hafalkan masing-masing contoh untuk 6 jenis ini. Baik. Misalnya untuk syakal, asad menjadi apa? Usdu. Baik. Asad menjadi usdu. Kemudian untuk pengurangan, ya, untuk nakas, apa? Nakas. Kemudian untuk ziyadah. Baik. Mafhum. Dihafalkan masing-masing contoh dari 6 perkara ini. Ini semakin banyak lebih bagus dari 6 jenis perubahan ini. Baik. Ini akan berulang terus ini. Kita merujuk terus. Kata beliau, wal fathatu qad takunu zahiratan ala akhirihi nahwu sahabatur rijala wa nahwu ra'aitul hunuda. Fathah bisa jadi zahir, bisa jadi muqaddar juga. Ya. Contohnya zahir ar-rijal dan al-hunuda. Rijal mudzakkar, hunud jamak dari hindun. Dua-duanya maf'ul bihi. Far-rijal wal wa far-rijala wal hunuda afan. Far-rijal wal hunudu jam'a taksir. Mansuban. Likaunihima maf'ulain. Wa alamatu nasbihima apa i'rabnya maf'ulain? Likaunihima maf'ulain. Sebagai apa maf'ulain di situ? I'rabnya? Khabar kana. Likauni. Kana yakunu kaun. Ya. Likaunihima maf'ulain. Isim kau isim kana huma. Wa alamatu nasbihima al-fathatu dhahirah. Wal awwalu yani ar-rijal mudzakkar wa tsani yani al-hunud muannas. Kemudian wa qad takunu al-fathatu muqaddarah. Bisa juga sebab apa muqaddar nahwu qawlihi ta'ala wa taron nasa sukara asyahid sukara taib wa nahwu qawlihi ta'ala wa ankihul ayama wa ankihul ayama fasukara wal ayama jam'a taksirin mansuban li'an dikaunihima maf'ulain wa alamatu nasbihima fathatun muqaddarah alal alif mana'a min zuhuriha at-ta'adzur. Baik. Mana'a min zuhuriha at-ta'adzur li'annahu apa? Ismun ismun maksur. Baik. Wa ammal af'alul wa ammal fi'l al-mudhari' al-madhkur yani yang dimaksud al-madhkur yani alladhi lam yattasil bi akhirihi syai' fa nahwu qawlihi ta'ala lan nabraha 'alaihi 'akifin. Syahidnya di mana? Ana syahid nabraha. Nabraha. Apa i'rabnya akifin? Akifin. Apa i'rabnya? Kulukum. Sarman. Akifin. Edin. Maful ajli. Salma, Reswan. Akifin. Apa? Maful bi dari mana? Ainul fil. Yang mana? Naro. Yang mana naro? Nabraha. Ada lain? Hal. Yang lain? Lan nabraha alaihi akifin. Kata kuncinya ini nawasikh mubtada wal khabar. Nawasikh mubtada wal khabar. Nawasikh. Apa nabraha di sini? Teman-temannya apa? Hah? Zanna? Hah? Kana? Khabar nabraha. Iya, kabar dari nabraha. Masuk di mana dia? Akhwatnya apa? Kana. Kana wa amsa wa asbaha wa dhalla wa bata wa sara. Terus? Wa mfakka wa ma fati'a wa ma bariha. Bariha. Nabraha. Taib. Bariha ya brahu nabrahu. Taib. Teman-temannya kana. Akifin khobar kana. Isim kana ain? Afan. Isim nabrah. Isim nabrah. Ya, damir satir nahnu. Taib. Taib. Syahidnya nabraha. Kata beliau fa nabraha fi'lun mudhari'un. Fa nabrahu gitu ya, nabrahu karena biasa. Fa nabrahu fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi al-fathah adh-dhahirah. Ya, ini zahir. Wa qad takunu al-fathatu muqaddaratan. Bisa juga muqaddar nahnu yasurruni an tas'a ila al-majdi. Yasurruni antas'a ilal majdi. Membuat saya bahagia kamu berusaha menuju kebaikan. Yakni apa? Menuju kemuliaan. Yakni membuat saya bahagia apa? Usahamu meraih menuju kepada kemuliaan. Syahidnya tas'a. Ya, syahidnya tas'a. Tas'a fi'lun mudhari'un mansubun bi'an wa 'alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun 'alal alif. Mana amin zuhuriha at-ta'adzur. 6. Tas'a. Asalnya kan tas'a'a gitu ya. Taib labas. Sudah. Anda sudah belajar ta'wil masdar sebelumnya? Di pembahasan an masdar ya? Sudah belajar sama Ustaz Adi belum? Labas. Nanti kalau begitu. Taib. Fa'init tasalat. Fa'init tasola. Bi akhiril fi'li, bi akhiril fi'lil mudhari'i alifusnain. Kalau bersambung di akhirnya syai', apa itu syai'? Alifusnain. Nahwu lan yadriba au waw jama'a nahwu lan tadribu au ya mukhataba nahwu lan tadribi lam yakun nasbuhu bil fathah. Kalau bersambung dengan tiga ini maka nasabnya bukan dengan fathah. Kalau begitu pakai apa? Fakullum min tadriba wa tadribu wa tadribi. Kok tadriba di sini? Di atas ya tadriba ya. Kayaknya ya yang cocok tadriba. Biar sama-sama tak semua di depannya. Baik, labas. Salman di situ apa? Lan yadriba. Yang pertama yadriba. Yang di bawahnya tadriba. Tadriba yang kebawahnya. Baiklah, Bas. Tiga-tiganya mansubun bilan wala matunasbihi hazfun nun liannahu minal al-fa'ilil khamsa wa al-amsilatil khamsa wal alifu awil waw awil ya fa'ilun, yani domir mustatir mabni ala sukun, domir muttasil afwan mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il, ya mabni ala sukun fi mahalli raf'. Wa sata'rifu dhalika fi ma yati, akan datang nanti irab al-af'al al-khamsa kalau dia mansub. Wa ini tasala bi akhirihi nun taukirin saqila, kalau di akhir mudore bersama dengan nun taukid, baik nun taukidnya saqila, nahwu wallahi lan tazhabanna au khafifa, atau khafifa nahwu wallahi lan tazhaban, maka irobnya fahuwa mabniun alal fathi fi mahalli nasbin. Baik, contoh misalnya wallahi lan tazhaban mudore fil mudore mabni ala al-fath litisalih binun at-taukid, ya fi mahalli nasbin bilan, ya fi mahalli nasbin bilan. Wa in ittasala bi akhirihi nunun niswa nahwu lan tudriknal majda illa bil afaf, kalau bersambung di akhirnya nun niswa, contohnya engkau tidak akan memperoleh kemuliaan kecuali dengan menjaga kehormatan diri, ya illa bil afafi fa huwa hina idin mabniun ala sukun fi mahalli nasb, ya tudrikna, tudrik fi'il mudhari mabniun ala sukun litisalihi binun al inas fi mahalli nasbin bilan. Jelas ya? Naam, wallahu alam bisawab. Ini selesai pembahasan apa fathah menjadi alamat nasab. Perhatikan bagan-bagan yang ada di situ, kelentum ini itu membantu untuk melihat arahnya kemana pembagiannya. Baik, cukup saya kira sini mudah. Salah. Ini tamrinatnya ista'milil kalimatil atiyah fi jumalil mufidah bihaitsu takunu mansubah. Antum kuat ke ini? Hah? Lagu tugas-tugas ini, hah? Kekejar. Kalau tidak belajar satu hari, ya pakai waktunya seharian untuk kerja. Tapi, ista'milil kalimatil atiyah fi jumalil mufidah bihaitsu takunu mansubah. Gunakan kata-kata ini dalam kalimat. Antum masing-masing pilih tiga kalimat, tiga kata saja. Ke dalam, tapi ingat harus dalam keadaan mansub. Ya, pakai dalam kalimat jumlah kemudian masuk. Sebentar. Masing-masing tiga, tapi satu ambil yang muqaddar. Muqaddar di situ ada azara, asa, huda, yardha. Taib sama tartaji. Ini semua muqaddar. Jadi tiga, tapi satunya apa? Yang muqaddar. Kemudian selanjutnya isi yang kosong seperti biasa. Dha'fi makanin minal amkinatil khaliyah min fil ibaratil atiyah isman munasiban mansuban bil fathati dhahirah wadbutha bisyakal. Kemudian kasih harokatnya. Baik, sekarang jelas ini. Naktafi wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.